السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق السماوات والأرضين. له الحمد في الأولى والآخرة. Baginya segala pujian di yang pertama dan yang di akhir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ilah terdahulu dan yang belakangan. لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا هو. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi di langit dan di bumi melainkan Dia. وإذا عبد غيره في الأرض فإنما عبدوا بالباطل. Kalau ada yang disembah di muka bumi ini selain Dia, maka itu diibadahi dengan cara yang batil. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. وأمينه المبلغ وحيه وخليله. Dan orang kepercayaannya serta penyampai wahyunya. بلغ الرسالة. Yang menyampaikan risalah. وأدى الأمانة. Dan menunaikan amanah. ونصح الأمة. Dan memberikan nasihat kepada umat. ما من خير إلا وقد دلهم عليه وأمرهم به. Tidak ada satupun kebaikan melainkan beliau telah perintahkan dengannya dan beliau tunjuki kepadanya. وما من شر إلا قد حذرهم منه ونهاهم عنه. Dan tidak ada satupun kejelekan melainkan beliau telah peringatkan darinya dan beliau lari darinya. نصح الأمة فأبلغ لها في النصيحة. Beliau menasihatkan kepada umat ini dan bersamakan dalam memberikan nasihat. فَالسَّعِيدُ مَنْ قَبِلَ نُصْحَ رَسُولِ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang menerima nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. وَمَنْ أَعْرَضَ أَوْ خَالَفَ فَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا. Orang yang berpaling dan menyelisih nasihat beliau hanya akan memudaratkan dirinya dan tidak akan memudaratkan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih ummahatul mu'minin. Salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, kepada keluarganya, kepada istri-istri beliau selaku ummahatul mu'minin. Wa radiyallahu an sahabatihi ajma'in. Dan semoga Allah meridhai terhadap sahabatnya seluruhnya. Tahammalu al-amana. Mereka telah memikul amanah. Wa ballaghuha lil ummati min ba'dih. Dan menyampaikannya kepada umat ini setelahnya. فَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. Dan mereka memiliki keutamaan bagi segenap kaum muslimin sampai hari kiamat. وَلِلصَّحَابَةِ مِثْلُ أُجُورِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. Dan untuk para sahabat pahala seperti kaum muslimin sampai hari kiamat. لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ دَعَوْا وَهَدَوُا النَّاسَ وَبَلَّغُوهُمْ دِينَ اللَّهِ. Karena mereka lah yang menunjuki manusia, mengajak mereka dan menyampaikan kepada mereka agama Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan. Man da'a ila huda. Orang yang mengajak kepada suatu petunjuk. Kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah ila yawm al-qiyamah. Dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. La yanqusu min ujurihim syai'an. Dan itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Fahum khairu hadhihi al-ummah. Maka mereka adalah orang terbaik umat ini. Wa asfaha ilma. Dan yang paling jernih ilmunya. Wa asdaquha amala. Dan yang paling jujur amalannya. Wa a'zamuha ajra. Dan yang paling besar pahalanya. Wa ahqquha bi syafa'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahbatihi fil jannah. Dan orang yang paling berhak dengan persahabatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Faradiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai mereka seluruhnya. Waradiyallahu an a'immatil Islam as-tabi'in lahum. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai para imam Islam yang mengikuti mereka. Faqad balaghu fin nasihati lil ummah. Sungguh mereka telah bersamaan dalam menyampaikan kepada umat. بلغوها تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته. Dan mereka menyampaikan peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta arahan-arahannya. Amma ba'du ayyuhal ikhwatu wal akhawat ajma'un. Adapun setelahnya, wahai para saudaraku yang laki-laki dan wanita seluruhnya. Nahmadullah alladhi jama'ana fi hadzal bait min buyutillah. Kita memuji kepada Allah taala yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah. Fa hadhihi khairul majalis. Maka ini adalah sebaik-baik majlis. Di khair biqa dunia wa ahabbaha ila Allah, di tempat yang paling terbaik di muka bumi ini dan yang paling dicintai oleh Allah. Inna biqa fa inna khair biqa dunia masajiduha kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukra Allahu lil qa'imin ala hadzal masjid juhudahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang mendirikan terhadap masjid ini atas upaya mereka. Wafaqana wa iyyahum lima fihi khair wa rasyad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan mereka terhadap apa yang padanya ada petunjuk. Amma ba'd ayyuhal muslimun al-hadirun wal mustami'un. Adapun setelahnya, wahai kaum muslimin yang hadir dan orang-orang yang ikut mendengarkan. Qad unwina li hadhihi al-kalima al-mukhtasara. Telah diberikan judul untuk kalimat yang ringkas ini. Bi'unwanin kabirin 'adzim. Dengan judul yang sangat besar dan agung. Sabilun najati min al-fitnah. Yaitu jalan selamat dari fitnah. Hadha mawdu'un kabirun jiddan. Ini adalah topik yang sangat besar sekali. La yakfihi muhadaratun wala muhadarat. Tidaklah cukup sekali muhadarat ataupun beberapa muhadarat. Wa dhalika likathrati ma jaa'a fil kitab was sunnah as sahihah min al hadith 'an al fitnah. Dikarenakan banyaknya di dalam hadis-hadis yang sahih membicarakan tentang fitnah. وذكر أسبابها dan menyebutkan tentang sebab-sebabnya. وذكر أنواعها dan menyebutkan tentang ragamnya. وذكر سبيل النجاة والمخرج منها dan menyebutkan tentang solusi darinya. ولكن في هذه الكلمة المختصرة akan tetapi aku pada kalimat yang ringkas ini أذكر جملا من الأمور aku akan menyebutkan beberapa hal. ولعل الله ييسر إكمال الباقي في وقت آخر. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk menyempurnakan yang sisanya pada waktu yang lain. فقد أمرنا الله عز وجل أن نحذر الفتنة ونتقيها. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk kita berhati-hati dari fitnah dan menjauhinya. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله سبحانه وتعالى mengatakan dan hati-hatilah oleh kalian dari fitnah yang dimana tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus di antara kalian. وظلم النفوس بالشرك وما دونه من الذنوب. Maka kezaliman terhadap jiwa dengan melakukan kesyirikan dan berbagai macam dari dosa-dosa. Qala ta'ala inna syirka la dhulmun 'adzim. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Asyirku fi ibadatillah huwa a'zamu dhulm. Dan melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah adalah kezaliman yang paling besar. La yajuzu an yu'bada ma'a Allahi ghayruh. Tidak boleh diibadahi bersama Allah dengan yang lainnya. La malakun mursal wala la nabiyyun mursal wala malakun. Tidak pula itu seorang nabi yang diutus dan tidak pula seorang malaikat. Wala man dunahuma. Dan tidak pula selain mereka berdua. وبأي نوع من أنواع العبادة؟ dengan jenis apa pun itu yang namanya ibadah. بالدعاء أو الاستغاثة أو التوكل أو الذبح والنذر. apakah itu dengan doa, istighatha, penyembelihan ataupun dengan nazar. ومن الظلم الذي يسبب الفتنة ظلم النفس بالذنوب والمعاصي. Di antara yang menjadi sebab kezaliman itu menjadi fitnah adalah zalimnya diri tersebut dengan kemaksiatan. بترك ما أمر الله أو بفعل ما نهى عنه. دا dengan cara meninggalkan apa yang Allah perintahkan atau melanggar apa yang Allah larang. وَكَذَلِكَ ظُلْمُ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا. Demikian pula menzaliminya manusia satu dengan yang lainnya. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hati-hati kalian melakukan kezaliman karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. وحذر الله عباده وتهددهم. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada hamba-Nya dan mengancam mereka. وَذَكَرَ سَبَبًا جَامِعًا لِأَسْبَابِ الْفِتَنِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab yang mencakup terhadap fitnah. وَقَالَ تَعَالَى. Allah ta'ala mengatakan فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hatilah orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Allah Ta'ala akan ditimpa oleh fitnah atau menimpa mereka azab yang besar. فَمَا مِنْ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ وَلَا صَغِيرَةٍ. Tidak ada satupun fitnah yang besar ataupun kecil. خَاصَّةٍ وَلَا عَامَّةٍ. Yang tidak itu secara khusus ataupun secara umum. فِي الدِّينِ أَوْ فِي الدُّنْيَا. Apakah itu dalam urusan agama ataupun dunia? في الأموال أو في الدماء. Dalam urusan harta ataupun darah. إلا ويعود سببها إلى مخالفة أمر الله وأمر رسوله. Melainkan berujung sebabnya adalah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وأهلها. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita dari fitnah dan pelaku-pelaku fitnah. في الصحيحين. في دلالة الصحيحين. من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بيوم ذكر. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من نومه. نبي صلى الله عليه وسلم تقام على سرطان الذي في الدنيا. فقال سبحان الله ما فتح الله من الخزائن. Kemudian beliau mengatakan, Maha Suci Allah, apa yang telah dibukakan dari perbendaharaan? وَمَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ. Dan apa yang telah diturunkan dari fitnah? أَيْقِضُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرْ أَيْ زَوْجَاتِهِ لِيُصَلِّينَ. Maka bangunkanlah istri-istri beliau untuk mereka melaksanakan sholat. من أعظم ما يعتصم به المرء من الفتن. ما قد أثر هل يميز من يجد صارم لفتنة. الصلاة على الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ملاصقنا الصلاة sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم. سمو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر. العبادة في الهرج أي في القتل والفتن. بالعبادة على ساعة جرينا قرانا للفتنة. كهجرة إلي. Seperti orang yang melakukan hijrah kepada kami. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Demikian pula dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم مذكرا. مشيرا إلى ما يقع في آخر الزمان. اليوم إشاراً أما يترجل بعد آخر الزمان. قال يتقارب الزمان. اليوم كتاكن سالم برجال الوقت. وينقص العمل. كم يكبر العمل. ويلقى الشح. Dan didapati atau dilemparkan rasa pelit. ويكثر الهرج. Kemudian banyak terjadi fitnah. Qalu ya Rasulullah, ayyuma hu, ay ma huwa al-harj? Lalu para sahabat bertanya, apakah itu al-harj? Qala al-qatl, al-qatl. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan peperangan-peperangan. Wasyahidu bil hadith qawluhu wa tadhhara al-fitan. Dan yang menjadi inti dalam hadis ini adalah akan nampak berbagai macam fitnah. الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دلما الصحيحين يقال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بسبب ستكون فتن آخر ترجلي فتنة القاعد فيها خير من القائم orang yang duduk lebih baik posisinya daripada orang yang berdiri والقائم خير من الماشي orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan والماشي خير من الساعي dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari ثم قال صلى الله عليه وسلم kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan من تشرف لها تستشرفه maka orang-orang yang ingin mencari-cari fitnah tersebut maka dia akan dicari oleh fitnah tersebut فمن وجد منها معاذا أو ملجأ فليعذ به orang yang mendapatkan tempat berlindung maka hendaknya berlindung dengannya وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم إني termasuk tanda kenabian beliau صلى الله عليه وسلم وداه نفسي وأبي وأمي وأهلي beliau katakan sebagai tebusannya adalah diriku, keluargaku dan ibuku بلغ في النصيحة beliau telah bersamakan dalam menyampaikan nasihat والتحذير والتنبيه dan dalam rangka memberikan peringatan dan وأدى ما أمره ربه جل جلاله بتأديته وتبليغه dan beliau menunaikan apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala فأخبر بأنها ستكون فتن beliau mengabarkan bahwasanya akan terjadi banyak fitnah وأن الناس في خيريتهم dan manusia pada masa kebaikan mereka تكون على قدر بعدهم عنها adalah sesuai dengan jauhnya mereka dari fitnah tersebut. Fal qa'id ba'idun 'anha. Maka orang yang duduk itu jauh darinya. Ghayra nahidun fiha. Tidaklah dia akan terjerumus padanya. Wa huwa khairun min al qa'im. Maka dia lebih baik dari orang yang berdiri. Innal qa'ima musta'iddun lit taharruk wal khawf. Karena orang yang berdiri itu telah bersiap untuk bergerak dan masuk ke dalam fitnah. Wa ma'a hadha huwa khairun min alladhi yamshi. Tapi bersama ini juga dia masih lebih baik daripada orang yang berjalan. Alladhi yamshi fil fitnah ab'adu min al khair. Maka orang yang berjalan pada fitnah itu jauh dari kebaikan. والذي يسعى فيها سريعا أشد بعدا من الخير. Dan orang yang berlari padanya itu lebih jauh dari kebaikan. وقوله من يستشرف لها تستشرفه. Dan ucapan beliau orang yang mencari-carinya maka dia akan dicari oleh fitnah tersebut. أي من يبرز للفتنة ويظهر يبحث عنها. Artinya dia menunjukkan diri dan mencari-carinya. تقتله الفتنة وتطحنه. Maka fitnah tersebut akan membinasakannya. ثم أمر أمته بأن يفر من هذه الفتن. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk lari dari fitnah tersebut. وقد اعتنى الصحابة بأحاديث الفتن. Dan sungguh para sahabat telah memberikan perhatian terhadap hadis-hadis fitnah. حفظا لها وتبليغا. Baik itu dalam bentuk penjagaan dan menyampaikan terhadapnya. وكان من أكثرهم حفظا لها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. Dan yang paling banyak hafalan tentangnya adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. فقد قال كما رواه عنه مسلم في صحيحه. Sungguh dia telah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. ما من فتنة تكون بيني وبين الساعة يوم القيامة إلا وأنا أعرفها. Tidak ada fitnah pun yang terjadi antara aku sampai hari kiamat melainkan aku telah mengetahuinya. وذلك لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم له. Itu dikarenakan Nabi صلى الله عليه وسلم telah memberitakannya kepada beliau. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب عن حذيفة رضي الله عنه. Dalam sahihain dari حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. أن عمر بن الخطاب قال أيكم يحفظ حديث الفتنة؟ Maka Umar bin Khattab mengatakan siapa di antara kalian yang menghafal hadis fitnah? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Hudzaifah fa qultu ana. Hudzaifah mengatakan saya. Fa qala hatu. Maka Umar mengatakan sampaikan. Fa qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau katakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarih. Fitnah seorang hamba pada hartanya, anaknya dan tetangganya. Tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah wal-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Menghapuskannya perbuatan dia dengan sedekah dan larang, memerintahkan kepada kebaikan dan larang dari kemungkaran. Qala Umar, lastu as'al 'an hadhih. Kata Umar, aku bukan bertanya tentang yang ini. Walakinni as'al 'an al-fitnati allati tamuju mawj al-bahr. Akan tetapi aku bertanya tentang fitnah yang seperti ombak di lautan. Qala ma 'alayka, qala Hudzaifah, ma 'alayka minha ya amir al-mu'minin, fa inna baynaka wa baynaha baba. Kata Hudzaifah, tidak ada perlu engkau khawatirkan wahai kaum amirul mu'minin. Sesungguhnya antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintunya. Qala Umar, maka Umar mengatakan, ayuftahul bab am yuksar. Apakah pintu tersebut bakal dibuka dengan baik atau dihancurkan? Qala Hudzaifah, bal yuksar. Maka Hudzaifah mengatakan, bahkan dia akan dihancurkan. Faqala Umar, idza kusira idzan falam yughlaq abadan ila yaum al-qiyamah. Kalau sudah dihancurkan tentu tidak dapat lagi ditutup sampai hari kiamat. Fasu'ila Hudzaifah, man huwa al-bab? Maka Hudzaifah ditanya, siapa pintunya? Wa hal kana Umar ya'rifu man huwa al-bab? Apakah Umar ketika itu tahu siapakah yang dimaksud dengan pintu tersebut? Faqala al-bab Umar wa kasruhu qatluh. Maka yang dimaksud dengan pintu fitnah itu adalah Umar dan memecahkannya dengan terbunuhnya beliau. Wa huwa ya'lamu anna dhalika waqi'. Dan beliau tahu bahwasanya itulah yang akan terjadi. Fa waqa'a ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khafahu as-sahaba. Maka terjadilah apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat khawatir. Wa qutila khalifatan min khulafa' al-muslimin bal thalatha. Maka terbunuhlah dua khalifah dari khalifah kaum muslimin, bahkan tiga orang. Fa qutila al-Faruq Umar 'ala yadi Abi Lu'lu'ah al-Majusi muntaqiman li dinihi al-Majusi. Maka terbunuhlah atau dibunuhlah Umar al-Faruq di tangan Abu Lu'lu' al-Majusi karena balas dendam terhadap agamanya Majusi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bi amrihi futihat bilad Faris. Dikarenakan dengan perintah Umar ditaklukannya kota Persia. Wa huzima al-Majus wa utfi'at niranuhum. Maka dikalahkan orang Majusi serta dipadamkan api-api yang mereka sembah. Wa qutila al-khalifatan ar-rashidan Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib 'ala yad al-Khawarij. Dan dibunuh dua khalifah, Uthman ibn Affan dan Ali ibn Abi Talib melalui tangan orang-orang Khawarij. فمنذ وضعت الأمة سيفها ضد ولاة أمرها. Maka semenjak manusia tersebut meletakkan pedangnya di hadapan penguasanya. Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. وهذه الفتن لم تتوقف. Maka fitnah tersebut tidak akan tertahan dan berhenti. والفرقة بين المسلمين حاصلة. Dan perpecahan di antara kaum muslimin terjadi. فرقة في دينهم. Perpecahan dalam urusan agama mereka. وفرقة في دنياهم. Dan perpecahan dalam urusan agama dunia mereka. وهذا من الفتنة. Dan ini termasuk dari fitnah. فتنة الاختلاف والفرقة. Fitnah yang berbentuk perselisihan dan perpecahan. انظروا كم عدد الفرق في الإسلام في المسلمين. Maka lihatlah oleh kalian betapa banyak adanya kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin. مختلفة في عقيدتها. Yang berbeda-beda dalam akidahnya. يكفر بعضها بعضا. Mengkafirkan satu sama lainnya. ويستحل بعضها دم بعض. Dan menghalalkan darah satu yang lainnya. وانظروا كم اختلاف المذاهب في المسلمين. Lihatlah oleh kalian betapa banyak perbedaan mazhab di antara kaum muslimin. Wa kam ikhtilaf al-turuq fil muslimin. Betapa banyak terjadi perbedaan mereka-mereka di sisi kaum muslimin. Wa kam ikhtilaf al-ahzab wal jama'at fil muslimin. Dan betapa banyak kelompok-kelompok dari kalangan kaum muslimin. Waqi'un mu'limun muhzin. Suatu kenyataan yang sangat membuat sedih. Wa fid din wal dunya. Dan itu adalah fitnah yang sangat besar dalam dunia dan agama. Wa fitnatun 'ammatun lil rijali wan nisa'i wal kibari was sighar. Dan fitnah yang umum mencakup laki-laki, wanita, besar dan muda. Wa qad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi wuqu'i hadhihi al-fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dengan terjadinya fitnah tersebut. Wa akhbarana bil makhraj minha bi kalamin wadhihin bayyin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan solusinya dengan ucapan yang sangat jelas. Lakin ayna as-sabiquna min hadhihi al-umma li akhdhi hadha al-'ilaj an-nabawi. Akan tetapi manakah orang-orang yang jujur dari kalangan umat ini untuk mengambil solusi dari Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang hidup di antara kalian setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat fitnah yang banyak. Fa ra'ayna ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka kita telah saksikan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'nahu wa qara'na. Kita telah dengar dan telah kita baca. Fama baqiya 'ala as-sadiq illa an ya'khudha bi'ilaj as-sadiq al-mazlum sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak tersisa lagi bagi orang-orang yang jujur kecuali mengambil solusi dari orang yang jujur dan dibenarkan. Sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Fa arsyadana ila 'ilajin murakkabin min amrayn. Maka beliau menunjuki kepada kita kepada dua solusi yang tersusun. Al-ittiba'u wat-tamassuk wal-ihtikam ila sunnatihi wa sunnati ashabih. Yaitu berpegang teguh dan berhukum kepada sunnah beliau dan sunnah sahabatnya. Al-ittiba' mengikuti, wat-tamassuk dan berpegang teguh, wal-ihtikam dan berhukum ila sunnatihi wa sunnati ashabih, kepada sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya. Wal-amru tsani min al-ilaj, dan perkara yang kedua dari solusinya, tarkul bid'ah, yaitu meninggalkan hal-hal yang baru dalam agama. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hati-hati oleh kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena itu adalah kebid'ahan. وكل بدعة ضلال. Dan setiap kebid'ahan tersebut adalah kesesatan. قد يسأل سائل ويقول قائل. Mungkin ada orang yang bertanya atau ada orang yang mengatakan, ya akhi, الناس مختلفون في معنى البدعة وما هي البدعة. Maka manusia berbeda-beda tentang apa tentang makna bid'ah tersebut. هؤلاء يقولون هذه بدعة وهؤلاء يقولون ليست بدعة. Ada orang yang mengatakan ini adalah bid'ah, ada yang mengatakan ini bukan bid'ah. الجواب موجود في العلاج النبوي. Maka jawabannya ada di dalam solusi dari Nabi. ما وافق سنته وسنة أصحابه فليس ببدعة ومن قال بدعة فهو مخطئ مردود عليه قوله. Apa yang mencocoki terhadap sunnah beliau dan sunnah sahabatnya maka itu bukanlah bid'ah, dan orang yang mengatakan itu bid'ah maka tertolak ucapannya. وما قال سنته وسنة أصحابه فهو البدعة. Dan apa yang menyelisihi sunnah beliau dan sunnah sahabatnya maka itulah bid'ah. Fayajib 'ala al-muslimin an yalzamu hadha ad-du'a an-nabawi. Maka harus bagi kaum muslimin untuk konsisten terhadap doa dari Nabi. Jama'atuhum wa madzahibuhum wa firaquhum wa duwanuhum kulluhum yalzamuna hadha ad-du'a an-nabawi. Kelompok-kelompok mereka, jemaah-jemaah mereka, negeri-negeri mereka harus mereka konsisten terhadap doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fa hadha la syak huwa al-'ilaj an-najih li fitnat al-ikhtilaf wal istiraq. Maka tidak diragukan lagi itulah solusi yang tepat untuk selamat dari perselisihan dan perpecahan. Amma ma taqaddama fi hadith Hudzaifah. Adapun apa yang telah berlalu dalam hadis Hudzaifah, fitnah rajul fi ahlihi wa waladihi wa jarih, fitnah seseorang tentang keluarganya, anaknya dan tetangganya. Bahwa ma yahsulu minhum min at-taqsir fi huquqihim. Yaitu apa yang terjadi berupa mengurangi pada hak mereka. Faqala tukaffiru as-salatu was-siyamu ila akhir al-hadith. Maka yang menghapuskannya adalah puasa, salat dan sampai pada akhir hadis disebutkan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan كما رواه الترمذي والطبراني وغيرهما. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam At-Tabarani dan selain mereka berdua. Min hadits Ka'b bin Iyad. Dari hadits Ka'b bin Iyad. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah untuk umatku adalah harta. Alladzina yakhrujuna 'ala al-hukam. Innama yuriduna al-mal wal manasib. Orang-orang yang mereka memberontak kepada penguasa sejatinya mereka menginginkan harta dan kedudukan. Alladzi yaghussu fil bay' innama yuridu al-mal. Orang yang menipu dalam jual beli sejatinya dia menginginkan harta. Alladzi yakhdhibu fil bay' innama yuridu al-mal. Orang yang berdusta dalam jual beli dia ingin harta. Alladzi yaqta'u at-tariqa wa yukhifu as-subul innama yuridu al-mal. Orang yang menjadi penjambret tersebut yang dia inginkan adalah harta. والذي يرتكب محرمات كثيرة يرتكبها من أجل الحصول على المال. Orang yang melakukan dosa dosa besar yang dia inginkan adalah mendapatkan harta. والذي يقطع أرحامه ويؤذي جيرانه من أجل المال. Dan orang yang mereka memutuskan kerabatnya dan juga memutuskan silaturahimnya yang dia inginkan adalah harta. والذي يبخل بما يجب عليه من الزكاة الواجبة أو النفقات الواجبة من أجل المال. Dan orang yang dia pelit untuk melaksanakan hal yang wajib baginya dia keluarkan berupa nafkah-nafkah yang wajib yang dia inginkan adalah harta. متى يكون المال غير فتنة؟ Kapan harta tersebut tidak menjadi fitnah? Idza kana al-mal salihan wa sahibuhu saliha. Apabila hartanya itu adalah harta yang baik dan pemiliknya adalah pemilik yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam li 'Amr ibn al-'As. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada 'Amr ibn al-'As radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ya 'Amr, ni'ma al-mal salih lir-rajul as-salih. Wa li 'Amr, sesungguhnya sebaik-baik harta itu adalah apabila dimiliki oleh orang yang baik. Al-mal salih alladhi yaksabuhu min al-halal walau kana kathiran jidda. Harta yang baik itu adalah harta yang didapatkan dengan cara yang halal walaupun itu jumlahnya banyak. فَإِنَّ الْمَرْأَ يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ. Karena seseorang itu akan ditanya pada hari kiamat tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. وَالرَّجُلُ الصَّالِحُ يَضَعُ الْمَالَ فِي مَوَاضِعِهِ الْمَشْرُوعَةِ. Orang yang saleh itu akan meletakkan hartanya pada tempat-tempat yang disyariatkan. وفي صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. Dalam sahihain dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada, tidak boleh sifat hasad itu kecuali dalam dua hal. Rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yusallitu halakatahu 'ala al-haq aw fi al-haq. Yang pertama adalah seseorang yang Allah taala berikan kepadanya harta lalu dia habiskan pada jalan kebaikan. Wa rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Dan seseorang yang diberikan oleh Allah taala keutamaan dengan Al-Qur'an dan dia melaksanakannya waktu malam dan siang. Wa amma idza ista'badahu al-mal. Adapun jika dia telah diperbudak oleh hartanya. Wa sara huwa sabab ridahu wa saqatihi. Dan jadilah harta itu menjadi sebab untuk dia ridha ataupun dia murka. Fi sahih qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar." Celakalah dia menjadi hambanya dinar. "Ta'isa 'abdud dirham." Celakalah hambanya dirham. "Ta'isa 'abdul qatifah." Celakalah hamba dari tempat atau karpet-karpet yang bagus. Ta'isa 'abdul khamisah. Tidak, tidak lahu alam. Dan celakalah yang menjadi hamba-hamba pakaian-pakaian yang bagus. Ta'isa wal takas. Dia menjadi orang yang celaka. وإذا شيك فلا التقش. Kalau dia tertuju oleh duri tidak bisa dia mencabutnya. Da'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuknya. Limadha? Kenapa? Qala idza u'tiya radhi wa idza muni'a sakhat. Dikarenakan apabila dia diberi, dia baru ridha. Tapi kalau dia tidak diberi, maka dia akan marah. وفي صحيح البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم dalam sahih Bukhari dan selainnya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Tiga kelompok manusia yang akan Allah Ta'ala tidak lihat mereka dan Allah tidak akan sucikan mereka pada hari kiamat dan mereka mendapatkan azab yang pedih. انظروا هذا الوعيد الشديد. Lihatlah kepada azab yang ancaman yang sangat keras ini. على ثلاثة أعمال. Terhadap tiga amalan. ما يقوم بها ثلاثة رجال. Yang melaksanakan dengannya tiga orang. كلها من أجل المال. Semuanya adalah dikarenakan harta. منهم الثلاثة. Siapa mereka yang tiga orang itu? قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب. Yang pertama adalah orang yang menghabiskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. فيحلف أنها جيدة السلعة وليست جيدة. Dia nyatakan ini bagus barangnya tapi padahal tidak bagus. هذا شرفا مني وليس من الحديث. Ini penjelasan dari beliau bukan termasuk dari hadis. ويعرف انه قد اعطي فيها كذا وهو كاذب في ذلك. Dan dia bersumpah bahwasanya dia telah mendapatkan modal sekian padahal dia dusta. وانما ليغري المشتري بان يشتريها بالثمن العالي. Akan tetapi tujuannya adalah menipu pembeli dengan harga yang tinggi. ويعرف انها سليمه من العيب وفيها عيوب يعرفها. Dia bersumpah bahwasanya itu ada cacatnya padahal dia tahu di situ ada cacatnya. Arji'u ila al-hadis. Kita kembali kepada hadis. Qal al-munfiq sil'atahu bil-halif al-kadhib. Orang yang menghabiskan dagangannya dengan sumpah palsu. Wa man ba'a hurran wa akala thamana. Orang yang menjual orang merdeka lalu dia makan hasilnya. Ya'khudhu al-hurr khatfan wa ightisaban wa yabi'uhu 'ala annahu 'abd thumma ya'kul thamana. Artinya dia culik seseorang kemudian dia jual kemudian dia makan hasilnya. Wa man ats-tsalits. Lalu siapakah yang ketiga? Rajulun bai'a imama. Seseorang yang berbaiat kepada seorang imam. Wa a'tahu safata yadihi wa thamarata fu'adihi. Dia telah berikan genggaman tangannya dan hatinya. Lam yubayi'hu illa lid-dunya. Tapi dia tidak bai'at pemimpin tersebut kecuali karena urusan dunia. Fa in a'tahu minha wa fala. Kalau diberikan dari urusan dunianya dia kerjakan. Wa illa yu'tihi minha lam yasila. Tapi kalau dia tidak berikan apa yang dia mau maka dia tidak peduli. Yanqudhu bai'ata. Dia batalkan bai'atnya. Wa yakhruju ala hukumatihi wa dawlatihi. Kemudian dia memberontak terhadap negara dan hukumahnya. Min ajli al-mal. Karena harta. Wa min ajli ad-dunya wa mata'iha. Dan dikarenakan dunia dan perhiasannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah mengatakan. Kama fi hadith Abi Sa'id fi sahih Muslim. Sebagaimana dalam hadith Abi Sa'id dalam sahih Muslim. Qala inna ad-dunya hulwatun khadira. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan sesungguhnya dunia itu adalah hijau dan manis. إن الله مستخلفكم فيها. Dan Allah Taala menggantikan kalian padanya. فينظر كيف تعملون. Maka lihatlah bagaimana kalian akan berbuat. اتقوا الدنيا. Hati-hati oleh kalian dunia tersebut. أي احذروا أن تفتنكم عن الآخرة. Artinya hati-hati dunia itu memfitnah kalian dari akhirat. احذروا أن تؤثروها وتقدموها على الآخرة. Hati-hati kalian lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. فأما من فأما من فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعلني الله ووالدي وإياكم ووالديكم وجميع من له حق علينا من أهل الجنة وجميع المسلمين. سمد الله سبحانه وتعالى من جديك الكتاب الكريم سرطة أمره وكتاب الكريم ترمسك بالسرطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم رضي النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم واتقوا النساء dan hati-hati kalian terhadap wanita. Fa inna awwal fitnah bani Israil fil nisa. Sesungguhnya awal fitnah yang terjadi pada Bani Israil adalah tentang wanita. Su'al, kaifa kanat awwal fitnatihim fil nisa? Pertanyaan, bagaimana awal fitnah Bani Israil itu dengan wanita? Al jawab, jawabannya, rawal Imam Ibn Khuzaimah fi kitab at-tauhid. Imam Ibn Khuzaimah meriwayatkan dalam kitab at-tauhid. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الذي صحيح أنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه خطب فأطال في خطبته. بل يخطب عندما يفرمن خطبته. وقال. إن أول فتنة بني إن أول ما هلك بني إسرائيل. Sesungguhnya awal yang membinasakan Bani Israel anna imra'atan faqir, bahwa ada seorang wanita yang fakir. Kanat tukallifuhu min ath-thiyab was-siyam, dan menjadi beban bagi dia pakaian dan yani tatlubu minhu min ath-thiyab was-shighati ما لا يقدر عليه ما تكلفه امرأة الغني. يعني ترى امرأة الغني كيف تطلب كيف تلبس من الثياب والحلي وغير ذلك، فتطلب من زوجها الفقير مثل ذلك، فيبدأ بالفتنة، يفعل الحرام ويبيع بالحرام ويكسب المال الحرام ليلبي لزوجته الفقيرة مثله حاجاتها التي تريد أن تتشبه بامرأة الغني. Artinya seorang wanita yang fakir, tapi dia banyak permintaan memberani terhadap suaminya yang fakir, sebagaimana permintaan dari wanita yang kaya terhadap suaminya yang punya. وفي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين. Dalam hadis Abu Usama bin Zaid dalam Sahihain. قال صلى الله عليه وسلم berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum lelaki ketimbang kaum wanita. والمخرج من هذه الفتنة maka jalan keluar dari fitnah tersebut بغض الأبصار وحفظ الفروج dengan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. واستتار المرأة بحجابها الشرعي dan wanita tersebut menggunakan hijab yang syar'i. واجتناب الوسائل المؤدية إلى هذه الفتنة dan menjauhi segala bentuk sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada fitnah ini. والتي منها الخلوة di antaranya adalah berduaan. Ma qala rajulun bi imra'atin illa kana asy-syaitanu thalithuhuma. Tidaklah berduaan laki-laki dan wanita melainkan yang ketiganya adalah setan. Wa minha safaruha bila mahram. Di antaranya dia melakukan perjalanan panjang tanpa mahram. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'a mahram." Tidaklah dihalalkan bagi orang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali ketika dia bersafar bersama mahramnya. Ila ghairi dhalika min al-awamir asy-syar'iyyah al-'azimah. Dan selain itu dari perintah-perintah syar'i yang agung. Allati yuhfadhu biha ar-rijal wan-nisaa' min al-fitnah. Yang menjaga dengannya kaum lelaki dan wanita dari fitnah. Wa hakadha an tattaqi al-mar'ata rabbaha fi mutalabatiha li zawjiha al-faqir. Demikian pula seorang wanita harus bertakwa kepada Allah dalam memberikan tuntutan kepada suaminya yang fakir. آتاه الله. Maka hendaknya ia memberikan nafkah dari apa-apa yang Allah telah berikan kepadanya. ولا تكلفه ما لا يطيق. Jangan dia bebani suaminya dengan hal yang tidak disanggupi. ولا تتنافس على ما تتنافس فيه نساء الأغنياء. Jangan dia berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lomba wanita-wanita yang kaya. وتحمل زوجها على كسب المال الحرام. Sehingga menggeret suaminya untuk menghasilkan harta yang haram. قال صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW mengatakan. أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. Manapun jisim ataupun badan ini yang tumbuh dengan harta yang haram, maka rakalah lebih utama untuk tempatnya. Wazawjatu wal awladu wal amwal. Maka istri, anak dan harta. Hum min ni'amillahil azimah. Itu termasuk nikmat Allah yang besar. Alladhi amtanna biha rabbuna ala khalqih. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya. فإذا كانوا سببا لمعصية الله tapi kalau mereka sudah menjadi sebab bermaksiat kepada Allah كانوا فتنة jadilah mereka fitnah. قال تبارك في سورة الأنفال Allah سبحانه وتعالى mengatakan dalam surat Al-Anfal واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ dan bahwasanya di sisi Allah ada pahala yang besar. إِذَا قَصَّرْتَ فِي حَقِّ أَوْلَادِكَ فَقَدْ وَقَعْتَ فِي الْفِتْنَةِ apabila engkau mengurangi terhadap hak anakmu sungguh engkau telah terjatuh dalam fitnah. وَإِذَا فَعَلْتَ الْحَرَامَ أَوْ تَرَكْتَ الْوَاجِبَ مِنْ أَجْلِ أَوْلَادِكَ فَقَدْ وَقَعْتَ فِي الْفِتْنَةِ apabila engkau melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib dikarenakan anakmu maka engkau telah terjatuh dalam fitnah. وَإِذَا لَمْ تَعْدِلْ بَيْنَ أَوْلَادِكَ فِي الْعَطِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَالْقُبْلَةِ فَقَدْ وَقَعْتَ فِي الْفِتْنَةِ kalau engkau tidak berlaku adil terhadap anak-anakmu masalah pemberian dan masalah ciuman kasih sayang maka engkau telah terjatuh di dalam fitnah. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم نبي صلى الله عليه وسلم mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian فلا تميز بالعطاء ولا بأفعال المحبة بين أولادك ذكورا وإناثا jangan dibedakan di antara anak-anak tersebut dalam masalah pemberian dan kasih sayang. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح سُمّوا para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pendahulu yang baik dari umat ini يعدلون بين أولادهم حتى في القبلة mereka itu berlaku adil terhadap anak-anak mereka sampai masalah ciuman kasih sayang فاتقوا الظلم بين الأولاد maka hati-hati kalian berlaku zalim di antara anak-anak ثلاثة أو أربعة أمور إذا فعلتها مع أولادك فقد وقعت في الفتنة. maka ini ada tiga hal atau empat hal yang apabila engkau lakukan engkau dapat terjatuh dalam fitnah. فأدي إلى أولادك حقوقهم التربوية والدينية والدنيوية. maka tunaikanlah hak anak-anak kalian secara pendidikan, secara keduniaan. وعدل بينهم. dan berlaku adillah di antara mereka. ولا تعصي ربك من أجلهم. Jangan engkau bermaksiat kepada Rabbmu dikarenakan mereka. فبهذا تنجو. Maka dengan perkara ini engkau bisa selamat. ونجاتك من فتنة المال تقدم الكلام عليها. Dan bisa berhasilnya engkau dari fitnah harta telah berlalu pembicaraan atasnya. قال تعالى في سورة الأنفال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Anfal ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah dan sesungguhnya Allah ta'ala di sisinya ada pahala yang besar. وقال تعالى في سورة التغابن قال الله سبحانه وتعالى بفرمان dalam surah التغابن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وهي الله يمرئمان ada di antara anak-anak kalian dan pasangan kalian itu musuh bagi kalian hati-hatilah kalian ومن ذلك أن بعض المسلمين أراد أن يهاجر. Ada sebagian kaum muslimin yang dia ingin untuk berhijrah. وطلب منه زوجته وأولاده أن يترك هذا الواجب وهو الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Maka anaknya dan istrinya minta untuk dia meninggalkan berhijrah. فأطاعهم. Lalu dia taati anak dan istrinya. فحذر النبي فحذر الله عز وجل عباده. Maka Allah Taala memperingatkan hambanya. من طاعتهم في معصية الله. Dari mentaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah. هناك مثل عند العامة. Ada di sana sebuah perumpamaan di sisi orang umum. في بلدنا اليمن. Yaitu di negeri kami, di negeri Yaman. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنه الفتنة. Aku minta kepada Allah semoga Allah mengangkat darinya fitnah. وأن يعصم دماءهم ودماء سائر المسلمين. Dan menjaga darah mereka dan darah seluruh kaum muslimin. يقول هذا المثل. Mereka katakan dalam perumpamaan itu. الصديق الذي يخسر عدو مبين. Maka seorang teman yang merugikan itu adalah musuh yang nyata. هذا في الخسارة المالية. Ini dalam urusan kerugian harta. فكيف بالذي يوقعك في الخسارة الدينية؟ Lalu bagaimana lagi dengan orang yang menjatuhkanmu dalam kerugian secara agama? أرجع إلى الآية في سورة التغابن. Kita kembali kepada ayat dalam surat التغابن. وأن تعفوا قال تعالى وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Dan engkau memaafkan, jika engkau memaafkan dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala adalah maaf lagi maha pemurah. فَلَا يَحْمِلْكَ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى أَنْ تَظْلِمَ زَوْجَتَكَ وَأَوْلَادَكَ. Janganlah mengirimmu perkara ini, engkau berlaku zalim kepada anak dan istrimu. بَلْ أَنْتَ مَأْمُورٌ بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَالْمَغْفِرَةِ إِذَا أَسَاءُوا. Bahkan engkau diperintahkan untuk memaafkan dan mengampuni mereka ketika mereka berbuat salah. Summa qala ta'ala fa inna Allaha ghafurur rahim. Kemudian Allah katakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa idza aradta Allah an yaghfira laka wa yarhamaka wa yasfaha 'an. Jika engkau menginginkan Allah Ta'ala mengampunimu dan merahmatimu dan memaafkanmu, faghfir wasfah. Maka ampunilah dan maafkanlah zaujatika wa auladik untuk istri dan anakmu. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnatan fitna wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah dan di sisi Allah Ta'ala pahala yang besar. Thumma amarna bima bihi nakhruju min hadhihi alfitna. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kita dengan hal yang dengannya kita bisa keluar dari fitnah. Qala ta'ala fattaqullah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah. Mastata'tum. Apa yang kalian sanggupi. Wasma'u wa athi'u. Lalu dengar dan taatlah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan berilah infak yang terbaik untuk diri kalian. Oh. شيل النظارة أحسن ما أشوف الساعة أتكلم ولا ألبسها أحسن. أوه خلاص. وأشير إلى سبل النجاة إجمالا. دعناه إن إشارتك مبدا جالا كسلامة سجر طاعة الله تعالى. طاعة كبدا الله تعالى. طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة كبدا رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة ولاة أمر المسلمين وحكامهم وفقهم الله وسددهم. من تعطي مواسى المسلمين dan imam-imam mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan meluruskan mereka. الدعاء. الدعاء. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ من الفتن. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk kita minta perlindungan dari fitnah. Wa kana yata'awwadhu min al-fitan fi salatih. Beliau minta perlindungan dari fitnah dalam salatnya. Sahih an Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'athu yasta'idhu fi salatih. Beliau dengar, beliau meminta perlindungan di dalam salatnya. Wa yaqul Allahumma inni a'udzu bika min fitnatid dajjal. Beliau katakan, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dajjal. Sahihain 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sahihain dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ فيقول نبي صلى الله عليه وسلم من تقر لجنة منذكا في بعض الروايات أنه أمر بالاستعاذة من هذه الأربع dalam sebagian riwayat beliau perintahkan untuk meminta perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada-Mu dari siksa jahannam. Wa min 'adzabi al-qabr. Dan siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih ad-dajjal. Dan dari fitnah masih ad-dajjal. Al-khamis aw as-sadis, man katab? Man kataba minkum? الخامس سنزل ما شاء الله ما شاء الله الخامس البعد عن الفتن وأهلها ودعاتها yang kelima adalah menjauhi orang-orang yang mengajak kepada fitnah dan pelaku-pelaku fitnah فلا تسمع لهم ولا تقرأ لهم jangan engkau mendengarkan kepada mereka dan jangan membacakan kepada mereka ولا تشارك في الفتن بين المسلمين بقول ولا فعل jangan engkau ikut serta di dalam fitnah tersebut di antara kaum muslimin dengan ucapan ataupun perbuatan فإن ذلك من علامة السعادة karena itu termasuk tanda kebahagiaan صلى الله عليه وعلى آله وسلم berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam إن السعيد لمن جنب الفتن sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah إن السعيد لمن جنب الفتن sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah إن السعيد لمن جنب الفتن sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah ولمن ابتلي فصبر فواها maka orang yang diberikan ujian lalu dia bersabar isyara ila azim ajrihi wa thawabih itu adalah sebagai isyarat tentang besarnya pahala kesabaran wa hadha huwa al-amr as-sadis ini adalah perkara yang keenam as-sabr 'an al-fitnah bersabar dalam menghadapi fitnah wa 'inda wuqu'iha dan ketika terjadinya wa a'zamu dhalik dan yang paling terbesarnya aw min a'zami atau termasuk yang paling besarnya as-sabr 'ala wulati umuri muslimin yaitu bersabar menghadapi pemerintah kaum muslimin wa 'adam al-khuruj 'alaihim dan tidak boleh memberontak kepada mereka sahihain al-bukhari wa muslim 'an ibni 'abbas 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala dalam sahihain dari Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahu kalau ada seseorang melihat dari penguasanya hal yang tidak dia sukai falyasbir maka hendaknya ia bersabar wa la yanzi'anna yadan min ta'ah jangan dia lepaskan tangannya dari ketaatan kepadanya fa innahu man faraqa al-jama'ah karena orang yang memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin wa fi riwayat muslim fi sahihah dalam riwayat muslim dalam sahihnya fa innahu man faraqa as-sultan sesungguhnya orang yang memisahkan diri dari penguasa qida shibr walaupun itu hanya sejarah satu jengkal sama sama tamitatan jahiliyah lalu dia meninggal maka meninggalnya adalah meninggalnya orang jahiliyah waqad qala sallallahu alaihi wasallam waqad su'ila 'an al-hukam min ba'dih nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya tentang penguasa-penguasa setelahnya wa ma yahsulu minhum min taghyir fi ad-din aw dhulm fi ad-dunya dengan apa yang terjadi pada mereka berupa perubahan di dalam agama atau berbentuk monopoli terhadap dunia. Faqad isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Beliau katakan sabar saja kalian sampai kalian berjumpa denganku nanti di telaga. Wa min as-sabr dan di antara bentuk kesabaran. Man tahbisa nafsaka 'an al-ghadab. Engkau tahan dirimu dari marah. Wa tahbisa nafsaka 'an sama'i da'awati ahli al-fitan wa shubahihim dan engkau sabarkan dirimu dari mendengarkan seruan-seruan pelaku fitnah dan mengajak kepada fitnah wa 'adam mutaba'atihim wa mutaba'at akhbarihim wa manshuratihim wa isdaratihim dan tidak pula mengikuti terhadap apa yang membutuhkan kesabaran. Wahakadha fitnatul faqr tahtaju ila sabr. Demikian juga fitnah kefakiran butuh kepada kesabaran. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fa yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min syarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya fitnah kekayaan. Wa'udzu bika min syarri fitnatil faqr. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan fitnah kefakiran. Faya ayyuhal ghani tahtaju ila sabr. Wahai orang yang kaya, kalian butuh kepada kesabaran. Wal isti'adha min syarri fitnatil ghina. Dan meminta perlindungan dari kejelekan fitnah kekayaan. Waya ayyuhal faqir tahtaju ila sabr. Wahai kalian yang fakir, butuh kepada sabar. La yastafizzaka du'atul batil bisabab faqrik. Janganlah menggeretmu orang-orang yang mengajak kepada kebatilan dikarenakan kemiskinanmu. Wala tuhawal an takhruja minal faqri bil asbabil muharramah. Jangan engkau mengupayakan keluar dari kefakiranmu dengan cara-cara yang diharamkan. Walakin ibtulur rizq bil asbabil mashru'ah. Tapi carilah rezeki dengan sebab yang disyariatkan. Wa ma yakhtaruhu Allah laka fa huwa al-khiyarah. Maka apa yang Allah pilihkan untukmu itulah terbaik. Kama qaddamtu lakum. Sebagaimana yang telah aku dahulukan kepada kalian. Hadha al-mawdhu'u kabir. Ini adalah topik yang sangat besar. Wa muhim. Dan sangat penting. As'alullah an yu'idhana wa iyyakum ajma'in min al-fitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita seluruhnya dari fitnah. Ma zahara minha wa ma baqara. Apa yang nampak dan yang tersembunyi. Allahumma inna na'udhu bika min syarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya fitnah kekayaan. Wa min syarri fitnatil faqr. Dan dari jeleknya fitnah kefakiran. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih الدجال. دعنا يفتنا مسيح الدجال. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يا الله berikanlah rezeki kepada kami ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. وهذا السبب السابع نسيته. Dan ada sebab yang ketujuh saya tadi lupa. ألا وهو طلب العلم الصحيح. Yaitu mempelajari ilmu yang benar. وتحصيله من الكتاب والسنة وآثار الصحابة. Dan mendapatkannya dari kitab dan sunnah dan juga akal-akal para sahabat. Hatta tarjuwa min fitrati syubuhat. Hingga engkau selamat dari fitnah syubuhat. Wal bid'ah wal dalalat. Dan kebid'ahan dan kesesatan. Was-sabri ats-tsamin. Dan yang kedelapan. Al-ishtighal bil a'mal as-salihah. Menyibukkan diri dengan amalan-amalan saleh. Al-qasir 'ala nafsik aw al-mutaaddiya ila an-nas. Apakah itu karena kurang pada dirimu ataupun itu yang melampaui kebaikannya kepada orang lain? Wal-'amal as-salih alladhi syara'ahu Allah wa rasuluhu wa kana 'alaihi sahaba. Dan amalan saleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Min anwa'il qurubat wa ta'at. Dari berbagai macam bentuk pendekatan diri dan ketaatan. Min as-salawat wa as-siyami wa ghairi dhalik. Dari bentuk salat, puasa dan selainnya. Wa qira'at al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Wa ihsan ila al-jiran. Dan berlaku baik kepada tetangga. Wa al-fuqara'i wal masakin wal aitam. Pada orang fakir dan miskin dan kepada para anak-anak yatim. Wa'al mustata'ta min as-salihat. Dan lakukanlah semampumu dari hal-hal kebaikan. Innaka la tadri ayna yuktabu laka al-maghfirah. Karena engkau tidak tahu di mana engkau dicatatkan untukmu pengampunan. Wa la tahqir min al-ma'ruf syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan sekecil apapun kebaikan. Nas'alullah li tsabbitana wa iyyakum bil haqq wa 'ala al-haqq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan kita di atas kebenaran. Wa aktafi bihadal qadr. Dan kita cukupkan dengan ini. Wa a'tadir anil ikhtisar. Dan saya mohon maaf karena menyingkat. Wa jazakumullahu anna khairal jaza. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dengan sebaik-baiknya. Nas'alullah li akhwani wa akhawati al khair fi dunya wal akhirah. Kita minta kepada Allah untuk saudaraku yang laki-laki dan wanita kebaikan dunia dan akhirat. Waridha wal yaqin. Dan keridhaan serta keyakinan. Wasta'ada. Dan kebahagiaan. Wanshirah as-sadr. Dan kelapangan dada. Wattuma'nina. Dan ketenangan. As'alullah li walakum ikhwani akhawati dhalika kullah. Aku minta kepada Allah Ta'ala untukku dan untuk kita semua saudaraku laki-laki dan perempuan hal itu saja. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Dan segala puji bagi